yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Ashraqal badru alaina wa safa badrun tamam, مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الخدام، وعدنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام، من صلاة وسلام، من صلاة وسلام. راحت الأبيار تشدو في حياة الموحدين وفريق الصور يحدو معاني أمدي. راحت الأبيار تشدو في ليالي المولدين، وبريق النور يبدو بمعاني أمدي، وبريق النور يبدو بمعاني أمدي في ليالي المولد، في ليالي. Kita lanjutkan dan membaca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون،

innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma 'alimta wa zinata ma 'alimta wa mil'a ma 'alimta. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi na'amha wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ishrah bi salati 'alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wa shih biha humumana wa ghfir biha dhunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ahsin biha haubatana wa ansur biha hujjatana wa tahhir biha alsinatana wa anis biha wahshatana warham biha ghurbatana waj'alha nuran min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa fi hayatina wa mautina wa fi quburina wa hashrina wa nashrina wa dhillan fil qiyamati ala ru'usina wa taqil biha ya rabbi mawazina hasanatina wa atim barakatiha alaina hatta nalqa nabiyya muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aminuna mudma'innun farihuna mustabshirun wa la tufarriq bainana wa bainahu hatta tudkhilana man madkhalah wa tu'yana ila jiwarihil karim ma'alladhina an'amta 'alayhim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma inna amanna bihi sallallahu alaihi wasallam wa lam narah famatin. Allahumma fitaraini bi ru'yatihi wa tsabbit qulubana 'ala mahabbatihi wasta'milna 'ala sunnatihi wa tawaffana 'ala millatihi wahsyurna fi zumratihi najiyah wa ismihil muflihin wanfa'na bima tawat 'alaihi qulubuna min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam yawma la jadda wa la mala wa la banin wa auridna hawdahul asfa wasqina bikasil awfa wa atim 'alaina al-iqamata bi haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natashaffa'u bihi ilaika idh huwa awjahu shufa'a ilaik wa nuqsimu bihi alayka idh huwa a'damu man huwa aqsimu bihaqihi wa alayk wa natawassalu bihi alayka idh huwa aqrabu wasa'il ilaik. Nashku ilayka ya Rabbi qaswata qulubina wa kathrata dhunubina wa tula amalina wa fasada a'malina wa takasulana 'anit ta'at wa hujumana 'alal mukhalafat fa ni'mal mushtaqa ilaik. Bika nastansiru ila ala adaina wa anfusina wa ala fadlika natawakkalu fi salahina. Fala takilna ila ghairika ya Rabbana wa ila janabi rasulika sallallahu alaihi wasallam nantasibu fala tuba'idna wa bibabika nakifu ala tadrudna wa iyaka nas'aluka fala tuhayyibna. Allahumma arham tadarru'ana wa amin khawfana wa taqabbal a'malana wa ja'al bitu'atika ishtighalana wa ila al-khayr malana wa akhtim bis-sa'adati atalana. هذا أمالنا ظاهر بين يديك وحالنا ما يخفى عليك. أمرتنا فتركنا وانهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك. فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول. وصلى الله على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Sambil menunggu kedatangan Habib Novel, mari kita baca kisah sang Rasul satu lagi, sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad rahatil adyaru dashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani amadi rahatil adyaru dashdu fi layalil maulidi وَبَرِيقُ النُّورِ يَبْدُو مِنْ مَعَانِي أَمَدٍ وَبَرِيقُ النُّورِ يَبْدُو مِنْ مَعَانِي أَمَدٍ وَبَرِيقُ النُّورِ يَبْدُو مِنْ مَعَانِي أَمَدٍ في ليالي المولدين في ليالي المولدين راحت الأديار دشدو وحدل أدار دشدو في ليالي المولدين وبريق النور يبدو من معاني أمدين وبريق النور يبدو من معاني أمدين وبريق النور يبدو بمعاني أمدي في ليالي المولدين في ليالي عبد الله نما أيهنا أمنا إبننا Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib amannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Ini kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh. Dua bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun kacan dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul. Delapan tahun usia kakek

wa Sayyidi Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Saghaf wa Sayyidi Al-Habib Bakar Sakran wal Habib Ali bin Abu Bakar Sakran wal Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus wal Habib Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni wa Sayyidi Fakhri Al-Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim wal Habib Ahmad bin Muhammad Sahib Al-Syaib Al-Habshi wal Habib Abdul Rahman bin Muhammad Mawla Arshi Al-Jufri wal Habib Yusuf bin Abid Al-Hazni thumma ila Sayyidi Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras ثم إلى رسيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن الصالح البحر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وصوله وفروعه ومشايخه وتلامذته وإخوته وإخوانه ومن تعلق به ثم إلى رسيدي وشيخه وقدوتي إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبابة علوية بنت حسين الهادي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه وصنابة فاطمة بنت محمد ملا خيله وأولاد الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة ثم إلى رسيدي وشيخي وقدوتي الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه صنابة خديجة بنت علي القدري وزوجته حبابة الشفاء بنت طه بن عبد الله السقاف ولوالديها وابنه عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده حسن عرفان ثم إلى روح جدي أحمد بن عبد الرحمن العيدروس جدي عبد الرحمن بن حسين العيدروس وجدي علي بن محمد الحبشي وجميع أزواجهم سجنة بيجي وزارة طلحة ثم إلى روح الحبيب علي بن البكر السقاف والحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الله السقاف والحبيب عبد الله بن السقاف ثم إلى روح الحبيب الشيخ بن بكر السقاف ثم إلى روح الحبيب حسن العيدروس ثم إلى روح بحية عمر ثم إلى روح بحية حسن منها ثم إلى روح بحية سلمان مبوغان ثم إلى أرواح جميع أولياء الصالحين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن كان في السابق حاضرا معنا بمثل هذا المجلس أن الله يغفر لهم محرمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبركاتهم أجمعين أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يحفظنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا وأصحابنا ومن له تعلق بنا من أحسن إلينا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يتكرم علينا وعليكم بما تكرم على عباده الصالحين من الأنوار والبركات والنفحات والأسرار والعلوم على الدنيا وأن الله يرزقنا إياكم جميعا العافية دوم العافية الشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية البلية وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا إياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجل الكريم وأن الله يمن علينا وعليكم بمن على عباده الصالحين من الكرامات ومن العطايا الكبيرة من الله تعالى وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا حج إلى بيته الحرام والزيارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عودة وعودة جام مع اللطف والعافية السهل الجمالة والرضا والعناية وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة مباركا فيه بدون تعب ولا مشقة مع اللطف والعافية السلامة التوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا العافية دوام العافية شكرا على العافية والتمام العافية العافية من كل هذه البلية ويقضي حاجاتنا وحاجتكم عن قريب مع السهالة والجمالة واللطف والعافية وأن الله يشفي مرضانا ومرضاكم وجميع مرضى المسلمين أن الله يشفينا ويشفيهم جميعا بشفاء عاجل شفاء لا يغادر سقما ويرزقنا جميعا صحة كاملة ظاهرا وباطنا وأن الله يؤتي أعمارنا وأعماركم وأعمار والدينا وأهلكم في طاعة الله مع اللطف والعافية والسلامة التوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد كل ذلك على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى ما نوى حبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكن حوننا لله عسانا هضا بفضل الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسانا ضا بفضل الله. ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. سألناكم سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. عباد الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسانا ضا بفضل الله. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويسفو وقتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله. عباد الله هنا لأجل الله فكونوا عوننا لله عسانا ضا صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن مولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسانا الله بفضل الله الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tongkat saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar dimanapun bisa menjangkau dan mendengar suara kami dari Majlis Ar-Raudhah. Alhamdulillah, jenengan, saya, kita semua oleh Allah masih dan insya Allah selalu diberi taufik, kekuatan untuk ibadah kepada Allah. Orang hidup itu, saya kemarin di pengajian nanya, sekarang saya mau nanya sama bapak ibu sekalian, jenengan sebetulnya hidup cari apa? Apa yang dicari coba? Dari ibu-ibu dulu, ibu-ibu hidup cari apa? Selamat dunia akhirat. Apalagi? Ridho Allah. Apalagi? Sekarang kalau bapak-bapak, sebetulnya hidup cari apa? Cari duit. Ya. Hidup cari apa? Cari duit. Ya. Ada lagi ditanya, hidup sebetulnya cari apa? Sehat. Ya, cari sehat. Hidup cari apa? Cari rumah. Hidup cari apa? Cari istri. Hidup cari apa? Cari suami. Macam-macam. Sebetulnya inti hidup itu cuman di kalimat bahagia. Betul atau betul? Jenengan punya duit banyak, gak bahagia. Mau? Banyak kan orang yang duitnya banyak, tapi gak dapat bahagia. Banyak gak? Akhirnya gara-gara pengen cari bahagia, dia rela jadi orang miskin. Yang penting aku seneng, tentrem hatiku. Betul gak? Ada orang yang sehat tapi tidak bahagia. Ada kan? Sehat tapi tidak bahagia. Ada orang yang ganteng seperti saya ini. Iya, lo maksud saya cantik ya. Saya kan laki ya mesti kan ganteng. Tapi tidak bahagia. Ada orang yang welek pol. Tapi itu senangnya hidupnya luar biasa. Sama dengan ibu-ibu, ada yang cantiknya luar biasa, tapi sengsaranya juga luar biasa. Kan mending elek tapi seneng. Ya kan? Ada yang wajahnya jelek, tapi dia punya kebahagiaan yang luar biasa. Nah pertanyaan, Nah, bahagia itu jenengan sudah dapat belum? Hah? Sudah bahagia belum sekarang? Ada yang keras belum? Yang nyari tongkat saya di kamar atas, kamar saya itu. Coba dicari sana di bawah tempat tidur saya, mungkin ketemu di situ. Ya. Jadi bapak-bapak ada yang ngomong sudah bahagia, ada yang ngomong belum bahagia. Betul begitu? Kalau ibu-ibu sudah bahagia belum? Sudah. Jadi ibu bahagia punya suami yang seperti ini. Oh iya pak. Lah bapak bahagia tidak punya istri yang seperti itu? Oh belum. Repot ini. Pertanyaan saya ini kelihatannya sepele. Ngapunten ya, saya pakai mic yang gini saja biar enak. Karena saya kalau pegang mic itu tangan saya kan ngalor ngidul ngetan ngulon, nanti mic-nya takut terlempar. Tapi kalau begini kan insya Allah lebih bebas gerakannya ya. Bahagia itu kalau saya, bapak, ibu, pemirsa di rumah, pendengar, dikatakan bahagia kalau udah bisa menikmati apa yang ada pada dirinya. Betul enggak? Misal jenengan naik motor harga 500 ribu, bahagia enggak? Ya tergantung. Loh saya itu lihat anak-anak muda naik motor rongsok mepet sama jalan enggak pakai lampu modal senter kebak sampah, namanya motor apa itu? Hah? Vespa apa itu istilahnya? Hah? Bukan anak-anaknya, motornya tuh istilahnya motor apa itu? Hah? Motor gembel. Saya enggak tahu istilahnya apa, kan sering kita ketemu di jalan tuh kan. Ngerakit sendiri entah bannya nemu di mana, betul enggak? Nanti kadang itu nemu mainan anak-anak yang trompet tetet dipasang gitu kan, ngebelnya ya tot seperti itu. Saya pernah naik mobil ke arah Pacitan sana atau arah Ponorogo, yang Ponorogo tuh depan saya seperti itu gelap gulita, saya naik mobil aja tuh repot. Lah itu kok modal senter handphone ya wani mahaku. Berani aja jalan dan dengan bahagia, wah banter sekali luar biasa. Itu mendapatkan kebahagiaan dengan motor model begitu. Kenapa? Menikmati, alias bahasa syariatnya mensyukuri. Betul? Mensyukuri. Nah, jadi sebetulnya mau bahagia enggak butuh sugih, betul enggak? Mau bahagia enggak butuh sehat, betul kan? Mau bahagia enggak butuh tampan, mau bahagia enggak butuh cantik. Jadi kalau jenengan mau bahagia ngenteni sugih, berarti jenengan itu nyepeleke Gusti Allah. Jenengan anggap apa yang Allah berikan saat ini tidak membawa kebahagiaan. Saya menganggap berarti apa yang Allah berikan kepada saya ini belum bisa membuat saya bahagia. Berarti saya akan nyepeleke. Ya, menganggap remeh pemberiannya Allah berarti menganggap remeh Allah. Sebetulnya kesalahan ada pada hati kita yang belum bisa menikmati apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, Allah kalau lihat ada hamba yang dikasih bisa menikmati, Allah senang. Terima kasih ya Allah, enaknya. Contoh-contoh. Jenengan kok pas di rumah, di depan rumah jenengan lihat ada orang makan nasi putih sambal terasi. Nasi putihnya itu udah rada atos. Jenengan terus lihat orang itu makan dengan lahap. Enaknya. Ya Allah. Alhamdulillah. Suwun Gusti. Jenengan lihat seperti itu artinya tergerak enggak pengen ngasih masakan yang ada di rumah. Ini kalau orang yang enggak petit, enggak apa pelit, enggak medit, enggak bakhil, enggak kikir, otomatis dia akan tergerak. Masya Allah, sambal titik, nasi udah atas, kok dia bisa terima kasihnya seperti itu. Otomatis akan tergerak untuk ambil masakan. Monggo, ini ada masakan, ada tempe, ada tahu. semakin mengucapkan alhamdulillah. Itu kalau jenengan orang baik, bisa-bisa itu yang di rumah entek semua itu. Masalahnya akan habis dikeluarkan. Saya itu pernah parkir mobil di Slamet Riyadi, Bu. Pak, hadirin. Di Slamet Riyadi parkir mobil. Kebetulan ada orang minta-minta ibu-ibu agak tua. Nyuwun doro, orang minta itu kalau orang tua adab. Nok cah nom ki biadab. Wajah garang sama terus suka menunjukkan ekspresi yang mana gotkan. Gitu kan gak sedikit yang begitu, yang gak semuanya. Tapi kalau orang tua, Masya Allah loh, nyuwun doro, langkungnya ini piro to seket jadi celuk doro, gitu kan, nyuwun doro. Saya buka, mau masuk mobil ya, belum masuk. Kemudian saya rokok kantong, ada uang, dulu itu masih ada 500 rupiah kertas itu ya. Dulu, sekarang ada enggak? Enggak ada. Dulu ada begitu, sekarang tidak ada. Sekarang jenengan ada, berarti besok jenengan. Saya juga begitu. Mas ini kabeh somben ya ora ono kok. Nanti kan semuanya juga akan hilang. 500 saya berikan. Nih Bu. Nah, saya lagi pengen megang tongkat. Terima kasih. Nah kalau tidak megang mic, saya bisa megang tongkat. Nah, kalau megang mic kan tidak bisa megang tongkat. Rebutan antara mic dan tongkat. Iya. Jadi saya kasih 500 rupiah. Ibu tadi ngucap alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu gogrok ke hati saya. Oh, 500 kok alhamdulillah sekaya ngono. Lagi kiseng bar sholat kan ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada rasanya. Lah ini yang dapat 500 rupiah kok bisa ucap alhamdulillah. Dari hati luar biasa. Langsung hati saya kayak di wogrok gitu ya. Lah ini orang mengucapkan terima kasih. Senang saya dengar ucapan alhamdulillahnya. Langsung saya keluarkan 5.000 rupiah. Monggo Bu. Begitu lihat 5.000, alhamdulillah. Nambah lagi. Enggak kurang ini. Jadi ngucapnya alhamdulillah itu enggak kurang intonasinya, tambah sama alhamdulillah, mugi Gusti paringi rejeki ingkang kathah. Saya langsung jawab sami. Sami. Sami. Nanti kalau ndak entek ganjaran saya. Udah dibayar sama doanya nanti pahala saya habis. Karena begitu akhirnya saya rogoh kantong lagi uang 10.000. Nyoh langsung lari masuk mobil, tertutup ayo mlaku. Neng apa? Kesuwen entek duit gonggo. Paham maksudnya enggak? Jadi gerakan orang yang menikmati yang dikasih Allah, mensyukuri yang ada pada dirinya, itu membuat orang yang insya Allah pas atini resik katut kan begitu. Nah apalagi Allah subhanahu wa ta'ala, makanya Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Gandeng menungsoki budek. Sama Allah dikasih tahu we syukuro mesti tak tambah. Lawang jenenge Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ngenti ana wong njaluk ngemis 500 rupiah. Alhamdulillah atine gogrok. Masa Allah yang Maha Kaya dengar ada hambanya ngucap suwun Gusti, alhamdulillah, makasih ya Allah. Kemudian kok Allah kalah sama saya kan enggak mungkin. Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Kaya, Allah yang memberi, Allah yang Maha Mengayomi dan lain sebagainya. Gandeng kita ini budek napa ora dibudek? Jangan aku budek aja lah kita ini. Budek pun budek plus kopoan. Repot ini campur jadi satu. Nah, dengan duduk seperti ini bareng-bareng saya ini juga lagi pengen buat telinga saya bisa mendengar. Kumpul ini buat hati kita jadi lebih bersih, diasah, jadi tajam. Sering begini ini buat kita jadi semakin ya Allah, nanti ya Allah lama-lama bisa menikmati. Saya itu semalam berarti ini kan Jumat, semalam malam Jumat ya. Ya, saya itu sampai jam 2 itu masih ada di Andong. Ya. Jam 2 dini hari tadi saya ada di Andong. Setelah pengajian dari Solo, saya pergi ke Andong. Itu di depan rumah seorang ibu anggota pengajian di sini, ya, dan suaminya secara hubungannya aktif di sini. duduk di pinggir jalan, saya dipaksa suruh masuk rumah. Saya bilang, "Moh. Masuk tobib, dingin di sini." "Tidak. Kenapa?" "Udah masuknya udah pernah, lain kali masuk. Saya lagi menikmati emperan rumah jenengan, di andong malam-malam gini kok angin sepoi-sepoi, enaknya luar biasa. Plus depannya ada warung nasi goreng." Ya, terus saya dipesankan nasi goreng, memang kelaparan, lagi lapar itu. Habis pengajian belum sempat makan kan, dipesankan nasi goreng. Nasi goreng itu rasanya enak double, enak mergo luwe. Orang kalau lapar tuh makan apapun jadi enak. Dan memang nasi gorengnya enak. Jadi makanlah, saya syukur, ya Allah, enak. Hidup tuh enak. Sebetulnya duduk di pinggir jalan makan begini jadi nikmatnya luar biasa. Lah kenapa kita ini hari-hari kok kaken, gresulong, ngeluh, sambat. Padahal nikmat itu ada di depan diri kita, dalam diri kita. Rausang golek adoh. Tuh. Terus boten. Buat yang di luar kota dan tidak di Jawa Tengah, leres boten itu artinya betul tidak? Saya sering dikritik, "Beb, kalau ceramah orang Kalimantan jangan banyak bahasa Jawanya, yang di Kalimantan gak paham." Ya, di Kalimantan gak paham. Nah ini loh, saya mau ngajak hadirin semua untuk mensyukuri. Kalau disyukuri pasti ditambah. Nah, kenapa saya tinggalkan dulu Riyadhus Shalihinnya? Saya pengen bahas bab syukur ini karena saya itu mensyukuri majelis ini, jenengan mensyukuri majelis ini, ya. Di samping ini kan ada tanah mau dijual. Samping ini loh, belakang. Kan tembus belakang itu pabrik, luasnya 1211 meter persegi, luasnya segitu. Hari Rabu kemarin alhamdulillah sudah saya beli. Tapi belum lunas. Yang penting kan nekat dulu ya. Sudah saya beli. Yang beli jenengan semua bukan? Saya. DP awal 200 juta sudah saya bayar. Sisanya 2M 450 juta. Kurang lebih sisanya. Nah tapi sisanya itu yang separuh boleh diangsur setahun. Yang 1 miliar harus selesai dalam waktu 2 bulan. Sudah saya bayar 200, berarti kurang 800. Kinten-kinten jenengan bisa ngelunasi atau tidak? Bisa ya? Bisa. Nah, bisa enggak? Bisa. Pokoknya saya janji satu. Kalau udah itu bisa saya pegang, ada kolam renang satu khusus jamaah Ar-Raudhah. Yang enggak jamaah Ar-Raudhah enggak boleh masuk. Hah? Ya jangan campur. Gentenan toh ya, Bu ya. Maksudnya itu kalau teman-teman lagi main di sini, ini kan ada meja pingpong, ada pingpong. Kalau yang pengen renang biar renang. Jadi ngaji itu enak. Jadi tempat kumpul yang enak. Paham Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sampai malam ini saya udah dapat tambahan 70 juta. Malam ini sudah dapat tambahan 70 juta. Berarti dari 800 juta itu sudah kelong 70 juta. Kurang 730 juta. Jenengan bayar. Sanggup dulu gitu loh. Sanggup ya? Nah, yang nonton di rumah sanggup bayar enggak ini? Nah, judulnya yuk kita urunan bareng-bareng. Insyaallah Jumat depan lunas. Lunas total. Ya, insyaallah Jumat depan lunas. Total, caranya bagaimana? Mau 1 rupiah boleh, mau 2 rupiah boleh, mau 3 rupiah boleh. Gak usah bingung jenengan nyelengi berapa rupiah. Jenengan nyelengi 1 minggu diniatkan untuk nandur seumur hidup sampai akhirat. Nyelengi dulu, nanti Jumat depan jenengan kumpulkan, serahkan saya langsung. Jangan diserahkan orang lain. Paham ya? Serahkan saya langsung. Bagi yang di luar kota atau di luar negeri atau di luar planet, yang mau ikut andil bisa transfer ke rekening saya langsung di BCA nomornya 015209 terus piro nih? Lali aku. 015209 2154, betul ya? 015209 2154. Saya ulang sekali lagi. 015209 2154, BCA atas nama Novel. Nah, kalau ada orang yang ngaku-ngaku nanti nyebar seperti itu, gak pakai nama saya, laporkan polisi. Berarti penipu ya. Pokoknya BCA atas nama Novel, nomor rekeningnya itu. Ada satu lagi BNI, tapi saya gak hafal ya. Nanti bisa cari di Facebook saya. Di Facebook saya udah saya buat pengumuman, siapapun yang mau ikut andil. Dan alhamdulillah, ternyata yang ikut andil itu macam-macam. Teman-teman yang di Amerika tuh ikut andil, ada yang ngirim dari Amerika, ada yang ngirim dari Hong Kong, ada yang ngirim dari Korea, ada yang ngirim dari Taiwan. Dikit-dikit, tapi lama-lama jadi bukit. Yang jadi masalah saya enggak mau lama. Kenapa? Aku mau mumet. Ya, saya pengen cepat. Kenapa pengen cepat? Gendang terus dibongkar, enggak ada judulnya pengajian di jalan, nanti yang ngaji semua masuk dan tidak kehujanan. Setuju ibu-ibu? Setuju? Setuju atau 27? Paham? Nah, saya mau cerita. Ini urusannya kenapa ngomong gini? Ini karena syukur kita punya tempat dijaga kan, dipelihara, diindahkan untuk ngaji. Sama Allah dikasih semangat. Dikasih semangat. Nah, Mbah Umar Syahid, tahu Mbah Umar Syahid? Mbah Umar tunggu akan saya ceritakan setelah yang berikut ini. Monggo diunjuk. Jenengan tuh mesti gitu, buat pura-pura minum gitu loh ya. Biar saya bisa minum habis, mesti gitu. Mbah Umar Syahid atau yang kita kenal Mbah Umar Tumbu. Masih ingat? Ya. Mbah Umar Syahid itu rupanya beliau dengar Mbah Umar Tumbu mireng kalau Majelis Ar-Raudhah di bawah asuhan Habib Novel mau beli tanah di samping. Dan sudah kita beli ya. Artinya sudah resmi kita beli. Dan beliau ngerti itu belum lunas. Akhirnya Mbah Umar tuh nyuruh salah satu apa namanya yang ngenger sama beliau nyampaikan ke saya kalau Mbah Umar Tumbu mau ikut urunan. Tadi kemarin hari Kamis ya, Kamis pagi saya utusan dua santri saya, Mas Edwin sama Mas Seto yang ada di atas lagi nyiarkan langsung ini, naik motor ke Pacitan. Ketemu Mbah Umar Tumbu. Ya, Mbah Umar itu ngomong begini. Lah, aku urung iso ngewangi apa-apa. Persis ya? Persis. Persis ya? Saya tuh mestinya kalau ikut sinetron mungkin jadi artis terkenal kelihatannya ya. Untung gak ikut. Aku ora iso ngewangi apa-apa. Tapi aku duwene iki, engko nek duwene yo tak tambahi ngasih uang. Mbah Umar Tumbu ngasih Majelis Ar-Raudhah 5 juta rupiah. Mbah Umar Tumbu. Nah, rupanya beliau tertarik untuk beli mobil saya biar uangnya dipakai untuk majelis. Tapi mobil beliau belum laku. Kata beliau, "Ya, iki mobilku tak dole sik. Engko mobil Habib tak tukune dadi di desa dinggo." Kan gitu ya. Ini akhirnya mobil saya yang terakhir itu saya tinggal di Pacitan itu. Biar dipakai Mbah Umar Tumbu sampai nanti mobil beliau laku. Nah, tadi Mas Siswanto Hadikusumo pagi saya suruh ngantarkan ke Pacitan. Ada hal yang menarik. Waktu mau pulang disangoni sama Mbah Umar Tumbu. Ini loh yang saya mau ceritakan bagaimana orang soleh ya. Dikasih Mas Siswanto tuh dikasih duit. Aku kira duit duitku ki mung 70.000. Ya wis ngene yo, sing 50 nggo kowe, sing 20 nggo aku. Saya langsung maklek. Lah Mbah Umar ki ra duwe duit, duwe 5 yuta kek kebek nongol. Sisuke tinggal 70.000, sing 50.000 dikeke Mas, ses aku 20.000 wae. Ya menungso model begini-begini ini yang pantas masuk surga. Ya kan? Pantas kalau masuk surga itu lah layak. Lah itu yang buat saya jadi semangat gitu loh. Dan beliau mengatakan awan esok wengi tak dongake terus mati segek dan cepet rampung. Di sini kan berarti ada satu hal. Majelis ini diperhatikan sama orang-orang soleh. Gitu kan ya? Berarti kan harus disyukuri. Disyukuri. Cara mensyukuri bagaimana? Satu, saya dan terutama teman-teman dekat saya yang ngurusi Majelis Ar-Raudhah wajib tidak boleh sombong. Wajib, enggak boleh sombong, ojo rumangsa gumedhe, rumangsa ini dan lain sebagainya. Harus semakin merasa menyadari tidak punya apa-apa dan semuanya itu cuman miliknya Allah. Kita dikasih tugas ngurusi. Kalau ngurusi yang enggak beres nanti dipecat sama Allah, kan begitu. Makanya harus diurusi dengan sebaik-baiknya. Karena itu saya berharap teman-teman saya khususnya yang biasa hadir di majelis di sini atau yang dengar dimanapun, biar segera samping itu bisa dibereskan. Jenengan yang punya waktu luang, kemudian punya tidak rezeki lebih, yang punya duit entah 1 rupiah 2 rupiah, ya jangan nunggu rezeki lo lebih, punya 1 rupiah 2 rupiah, semangatnya untuk ikut andil itu nanti yang gogrokan rezeki dari langit. Dan kenapa saya buka seperti ini? Yang ini udah cukup saya dan teman-teman saya, Bapak jenengan. Tapi kalau yang satu itu saya pengen nanti itu jadi ruhnya semakin kuat. Rasul bersabda, innamatun soruna bi du'afaikum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu akan dapat pertolongan Allah berkat orang-orang yang lemah di antara kalian. Ya. Kasarannya kalau mungkin saya dan teman-teman datangi yang sugi-sugi gitu ya, ngomongi siji-siji gitu ya. Insyaallah ya cepat entuk duite, tapi saya moh. Ya saya enggak mau. Saya pengin orang itu hatinya tergerak sendiri. Dan yang buat saya senang luar biasa, ada yang SMS saya, Habib mohon maaf baru bisa ikut sedikit, bukti transfer 25.000 rupiah. Itu saya senangnya luar biasa. Gara-gara saya mensyukuri orang yang transfer 25.000 rupiah. Tadi habis maghrib saya dikagetkan, ada yang transfer 25 juta. Paham ya? Jadi semangatnya orang-orang yang ketoke kira di duit tapi sugih hatine. Ono ki wong yang duite turah-turah, transfer 20.000 ora kilat. Betul enggak? Uangnya turah-turah tapi ngasih untuk majelis 25.000 itu aja dia tidak kuat. Tangannya tuh enggak sampai tangannya. Ada orang yang punyanya cuma 10.000 piye dientekke kabeh itu ya? Ya ada. Nah justru saya tuh senang sama orang-orang yang betul-betul dia muncul dari hatinya. Dan tetap sama jenengan kalau cari celengan di sana enggak mungkin ada. Majelis ini dilarang ada celengan beredar. Memang kalau niat betul-betul mau ikut bantu majelis ya datangi saya, kan tahu saya ada di sini, ya kan? Majelisnya jelas tuh hari Jumat dan bisa langsung diserahkan kepada saya atau transfer tadi ke sana. Insyaallah saya berharap Jumat depan bisa saya umumkan udah selesai. Setuju? Nah, itu pengumuman dari saya. Sekarang yang penting lagi. Lihat berita enggak? Enggak. Berita yang paling heboh minggu-minggu ini apa nih? Pesawat hilang. Ya. Saya kebetulan kan lama enggak lihat berita. Hari Rabu pagi saya lihat TV. TV One itu kalau enggak salah. Ada berita pesawat hilang gitu kan. Tiba-tiba saya tertegun ada satu berita. Ini yang pengen saya bahas di sisa waktu sampai nanti jam 10.15 ya. Ini yang pengen saya bahas. Ibu-ibu saya yakin niat. Ada seorang ibu membunuh anaknya sendiri, umur 2 tahun setengah, ditenggelamkan di tempat air itu ya, yang nampung 1500 liter air itu loh. Ya, dicemplungkan ke istilahnya apa? Tandon ya. Tandon air 1500 liter, anak umur 2 setengah tahun dicemplungkan di situ. Kakaknya dimasukkan juga ke situ. Cuman kalau kakaknya waktu itu bangun dalam kondisi tidur ya. Kakaknya bangun, kemudian kakaknya minta tolong kepada kakaknya lagi, ditolongi oleh anak yang paling besar. Terus ibunya setelah itu lapor ke polisi kalau bunuh anaknya. Ya, diinterogasi sama polisi. Ini yang mau saya terangkan. Jadi saya ini justru takut gitu loh. Saya ini takut. Takut jenengan, saya dan muslimin yang lain nanti di akhirat itu kena sanksi yang besar. Jangan kaget ya Bu, saya ngomong gini ya. Coba bayangkan. Ibu tadi ketika ditanya, benar jenengan bunuh anak jenengan? Iya, saya bunuh dia. Tapi saya tuh cinta sama anak saya. Oh, saya sayang banget sama anak saya. Loh, ibu ini sayang sama anaknya. Kenapa kok ibu bunuh anak ibu? Saya sebetulnya bunuh mau 3-3-nya. Bukan cuma 1, 3, 3 mau saya bunuh biar meninggal semua 3-3-nya. Jadi 3-3-nya bisa hidup bahagia di akhirat masuk surga. Soalnya masih anak-anak, enggak punya dosa, kalau mati langsung masuk surga. Jangan sampai mereka hidup jadi orang seperti saya, susah, menderita, akeh utangi dan seterusnya. Singkat cerita, ibu ini merasa tertekan, menderita. Dia enggak pengen anak-anaknya menderita, terus anaknya dibunuh. Tapi saya sayang sama anak saya, makanya saya enggak mau melukai anak saya. Makanya saya cemplungkan waktu tidur. Nah yang kecil tidur, dia enggak bangun, dia meninggal. Lah yang besar itu kan udah bisa enggak minta tolong kakaknya. Wong saya enggak mau nyakiti anak saya, ya enggak saya pukul. Wong dia enggak minta tolong kakaknya, ditolong kakaknya, ya wes, berarti takdirnya umurnya panjang. Ya, ibu ini coba. Ini ada, saya enggak mau bahas masalah ibu ini enggak ya. Cuman yang jadi masalah, ibu ini punya penyakit takut anak-anaknya menderita seperti dirinya. Betul kan? Dia takut anak-anaknya menderita seperti dirinya sampai dia berbuat seperti itu. Berarti ibu ini betul-betul dalam penderitaan yang luar biasa. Benar kan? Pertanyaan saya, di mana tetangganya? Di mana keluarganya? Di mana muslimin muslimat? Kok sampai ada muslimah depresi gara-gara urusan ekonomi sampai membunuh anaknya sendiri? Kira-kira nanti yang ditanya cuman wanita itu atau seluruh yang tinggal sekampung dengannya? Pernah mikir enggak? Ini orang kalau lihat berita gitu nyala kamu ibu gendeng enggak. Jangan salahkan ibu itu. Urusannya hukuman untuk ibu itu Allah yang ngurus. Kalau saya doanya semoga diampuni Allah. Semoga dimaafkan oleh Allah. Kalau anaknya kan udah jelas surga, gitu kan ya? Ya kita pengen juga ibunya masuk surga. Semoga diampuni Allah, semoga jadi waras, jadi seger, nanti bisa membesarkan kedua anaknya yang lain. Itu kan gitu harusnya doanya. Jangan kemudian kita, oh ibu gendeng, ibu gila, enggak punya perasaan. Jangan seperti itu. Lawang nyatanya dia melakukan itu demi cintanya pada anaknya. Justru saya menanyakan, di mana orang-orang yang berharta di daerah itu kok sampai ada orang di kampung itu yang stres sedemikian hebat sampai dia mengambil keputusan, kubunuh saja anakku agar tidak seperti saya. Bapak Ibu masih ingat kisah Sayyidina Uwais Al-Qarani? Jenengan kaget saya ngomong begini. Masuk kaget. Ini saya mikir gini, kira-kira betul atau salah? Betul kan? Kira-kira kita ditanya enggak sama Allah? Ya paling tidak tonggoni dulu kan ya. Kok sampai begitu, ada apa sebetulnya? Lain kalau misalnya suaminya udah berjuang, nyayangi, berjuang, ngasih nafkah, tonggone yang ngerti ngono, ngewangi, gitu kan ya. Lain masalah. Tapi kalau sampai tidak, saya kan juga tidak berani nuduh, kan gak ngerti. Cuman kita kan ngambil gambaran, kalau sampai tidak, maka itu semua akan kena sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang begini-begini inilah yang menyebabkan turunnya amarah Allah gitu loh ya. Murka Allah, kemudian bencana di mana-mana itu ya karena ini tidak ada perhatian muslim yang satu kepada muslim yang lain. Itu yang buat Allah murka. Uwais Al-Qarni, coba lihat waliullah Uwais Al-Qarni afdhalut tabi'in. Beliau ini tabi'in. Tabi'in artinya seseorang yang belum pernah ketemu nabi tapi udah pernah ketemu sahabat nabi. Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau tiap hari makan cuman dari tempat sampah. Ada roti di tempat sampah, diambil, dibersihkan, dimakan. Cuman seperti itu. Saya, bapak, ibu, makannya gitu enggak? Enggak loh. Enggak. Satu hari kita makan berapa kali? Mau ngapusi. Mosok ngomongnya sehari 3 kali makannya. Cemilannya banyak atau sedikit? Banyak, berarti satu hari makannya berapa kali? Namanya makan itu kan memasukkan makanan ke dalam mulut, dikunyah, masuk dalam perut. Itu namanya makan, ya kan? Nah kita satu hari berapa kali makan? Pagi, sarapan, sebelum sarapan pisang goreng. Atau mungkin roti, nanti sarapan. Kemudian siang duduk ada jagung diberakoti. Macam-macam orang ini kan? Berarti kan makannya bukan cuma 3 kali, banyak kan? Banyak kali itu makan kita. Pertanyaan, Uwais Al-Qarni yang makannya cuman roti sedikit dari tempat sampah, kalau malam angkat tangan doa nangis. Ya Allah, tolong kalau ada umat Islam yang meninggal karena kelaparan, jangan hukum aku karenanya. Kalau ada umat Islam yang meninggal karena kelaparan, jangan hukum aku karenanya. Kalau ada umat Islam yang meninggal karena tidak punya pakaian dan mati kedinginan, jangan hukum aku karenanya. Tolong maafkan aku ya Allah, tolong ampuni aku. Uwais Al-Qarni yang bisa makan, walaupun cuma roti sedikit dari tempat sampah, beliau bisa makan. Kalau sampai ada dulurnya yang mati karena enggak bisa makan, beliau takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawang kita satu hari makan lebih dari 3 kali, kok enggak pernah punya rasa takut kalau ada muslim meninggal karena kelaparan. Nah, ini kira-kira ini kita udah jadi muslim yang beneran atau muslim musliman nih? Bapak, ibu, kenapa kok terdiam semua? Kenapa, Pak? Ini merasa salah atau pura-pura salah? Dirasa-rasakan salah kita nih ya. Nah, jangan sampai kejadian yang ada di TV itu terjadi pada keluarga kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yuk kita mulai lirik-lirik dulur-dulur kita masing-masing ya. Kalau masing-masing lirik-lirik dulurnya insya Allah kan beres. Oh kakak saya, oh adik saya, oh pak lek saya, oh budek saya, oh bulek saya, oh nak dulur saya. Dah, wilayah itu coba kita perhatikan. Kalau betul-betul diperhatikan yang seperti itu, insya Allah semuanya selamat. Setuju? Nah malam hari ini Mas Roni udah disiapkan yang saya minta, mic wirelessnya. Di mana? Ada lagi? Yang lain tolong disiapkan. Malam hari ini saya pengen kalau ada yang mau nanya silakan bertanya. Nanti saya kalau bisa jawab ya saya jawab. Kalau enggak bisa ya tidak. Saya mulai dulu dari bapak-bapak yang mau nanya, coba angkat tangan. Nanya apapun boleh. Pokoknya jangan nanya urusan politik ya. Wah, ini kan sekarang 9 April pemilu ya. bagaimana Bib, saya nyoblos atau enggak nyoblos, pokoknya harus datang ke TKP itu, pemilihan apa namanya? TPS, oh TKP. Ke TPS ya. Datang ke TPS nanti nyoblos di situ. Tapi jangan semua dicoblosi gitu. Semua cop sama aja dengan enggak sah nanti ya. Pilih satu yang jadi keyakinan jenengan. Ya, yang dipilih itu yang jadi keyakinan, dicari nanti istikharah di bilik suara istikharah. Ya Allah, orang ini kira-kira cocok enggak jadi pilihan saya. Al-Fatihah terus nih milih. Nah, sekarang ada yang mau nanya enggak? Saya tak berdiri. Ya, dari yang sini dulu aja ya. Mic-nya. Nama asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun pangapunten Bib, menika kula asma Joko Kirwanto saking Ngabian Karanganom Klaten. Nggih, menawi saged anu mboten bahasa Indonesia mawon. Rencang-rencang ingkang ten Kalimantan mungkin mboten paham. Lho, saya juga ikut-ikut bahasa Jawa. Kacau ini. Kalau bisa bahasa Indonesia saja, biar teman-teman yang nonton dari jauh bisa paham gitu ya. Nama, iya Beb, ini saya nama Joko Kirwanto, alamat Ngabian Karanganom Klaten. Di sini saya mau menanyakan yaitu masalah sholat qadha, Beb. Ya. Yaitu waktu itu orang tua saya meninggal, wafat. Bila itu dia masih punya hutang sholat karena dalam 1,5 bulan itu dia tidak mengerjakan sholat. Bila itu untuk itu saya sebagai anak saya harus berlaku bagaimana? Terus kalau babakan khodo itu kita harus minta tolong orang lain atau anaknya yang perlu mengerjakan? Itu yang pertama, Bib. Terus yang kedua yang saya tanyakan masalah zikir pidak. Iya. Pidak. Iya, bukan pidak. Nanti dikira zikir pidak. Ya, pidak zikir gitu ya. Pidak. Nah, itu saya kan belum tahu tata caranya, yang perlu dibaca apa, jumlahnya berapa, terus niatnya bagaimana untuk sholat tadi, qadha itu juga niatnya bagaimana. Kami mohon penjelasan begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pak Joko dari Klaten ya, masalah mengqadha sholat orang yang sudah meninggal. Ya, kalau kita dalam mazhab Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu memang anak diantara baktinya kepada orang tua. Kalau orang tua meninggal, hendaknya membayarkan hutang-hutang orang tua, gitu kan? Nah, pernah kan ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia bilang kalau ibunya punya hutang puasa, gitu kan? Bayarkan atau tidak? Kan disuruh mengkodokkan. Katanya utang kepada Allah itu lebih harus dibayar ketimbang utang kepada manusia. Ya kan begitu. Sholat satu bulan setengah tampak tidak sholat, bukan berarti tidak sholat. Mungkin di alamnya itu sholat, cuman kita kan tidak paham. Tapi karena kita tahu mungkin tidak sempat wudu karena kondisinya sakit dan sebagainya, kan sholatnya tetap tidak sah. Nah, di situ anak ya, ahli warisnya, maka dia hendaknya mengkodokkan sholat orang tua tersebut. Nah, cara mengkodokkan bagaimana? Boleh setelah sholat subuh jenengan sholat subuh lagi, setelah sholat duhur lagi, setelah sholat asar lagi, ya, sampai jumlahnya itu sesuai dengan yang akan diganti. Kalau misalnya mau diganti selama 1,5 bulan, ya udah 1,5 bulan. Atau boleh menggantinya langsung, karena untuk qadha itu kan tidak harus di waktunya. Misal sholat subuh mau bayarnya waktu tahajud boleh. Qadha itu kan bayar ganti. Jadi misalnya malam tahajud, ya malam tahajud, dah waktu tahajud saya itu kalau dihitung-hitung 1.5 bulan, berarti ada 45 hari. Saya mau sholat subuh 45 kali malam hari ini. Berarti 2 rakaat salam. Kalau 45 kali 2 berarti 90 rakaat. Saya malam ini khusus mau menggantikan subuhnya bapak saya. Dan niat qadha untuk ayah saya. Allahu Akbar subhi ya. Niat sholat subuh 2 rakaat. Pardon ta'ala untuk qadha ayah saya. Allahu Akbar. Sampai dapat jumlahnya. Boleh. Nanti kemudian misalnya waktu duha. Nih setelah sholat duha saya mengqadhakan zuhur ayah saya. Nanti waktu zuhur belum selesai tadi, terus dilanjutkan. Waktu asar, lanjutkan zuhurnya. Waktu maghrib, lanjutkan zuhurnya. Ba'dal isya, lanjutkan zuhurnya. Hari kedua mungkin beres zuhurnya. Hari ketiga mau menyelesaikan asarnya saja, mau dibuat seperti itu terserah. Yang penting diatur yang enak seperti jenengan yang mau. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang masalah apa tadi? Bid'ah zikir. Ini kalau orang-orang yang bukan seperti kita udah langsung ngomong, wah bid'ah. Apa ki zikir tidak? Apalagi kalau kita ngomongnya zikir tidak, ngono ya. Apa zikir tidak gitu. Zikir pakai fa. Fa dal alif fida ada hamzahnya, ya. Fida. Fida itu artinya tebusan. Ditebus. Zikir untuk menebus, membebaskan. Untuk membebaskan orang yang sudah meninggal dunia dari siksa api neraka. Yang bisa bebaskan cuman Allah. Kan begitu. Nah, terus kita zikir fida maksudnya apa? Dengan zikir itu kita minta kepada Allah, ya Allah, saya tawassul dengan amal soleh ini agar orang yang saya sebut ini dibebaskan dari siksa api neraka. Intinya kan begitu. Artinya kalau ada orang mempertanyakan, masa orang bisa dipindah dari neraka ke surga? Ya bisa. Allah yang pindah kok, ya kan? Kalau Allah yang pindah bisa. Loh dari mana dia udah meninggal kok mati mati ente? Loh mati ente. Yang mati memang kan ente, enggak bisa apa-apa. Yang hidup bisa apa? Apa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang hidup disuruh mendoakan yang meninggal dunia, yang hidup disuruh mintakan ampun untuk yang meninggal dunia. Nah di antaranya biar mintakan ampun dipindah dari neraka masuk ke surga, maka ini kan permintaan yang besar. Untuk permintaan yang besar maka dibutuhkan juga tawassul dengan amal yang besar. Dan amal yang besar zikir yang paling utama la ilaha illallah. Makanya dianjurkan untuk baca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Ada lagi yang 120.000 kali. Ada yang surat al-ikhlas 70.000 kali. Macam-macam. Itu ajaran tiap guru beda-beda. Dapat yang seperti apa? Amalkan saja. Ya amalkan saja. Gak usah bingung itu bid'ah dan lain sebagainya. Yang jelas yang mengamalkan pasti untung. Betul enggak? Yang amalkan pasti lisannya kan nyebut la ilaha illallah 70.000 kali. Pasti dia juga banyak-banyak baca surat al-ikhlas. Untung dari semua sisi. Cukup jelas? Nggih. Yang kedua, ibu-ibu ada yang mau nanya? Dari situ dulu. Coba mic-nya Mas Budi. Sudah, pegang gue coba ada di belakang. Ya, dari mana Bu? Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Murwani dari Padangan Jungke Karanganyar. Saya ingin bertanya tentang ceramah Habib waktu di Terbunan kalau tidak salah. Itu mengenai suami calon penghuni neraka. Di antaranya salah satunya yaitu suami yang membiarkan istrinya berboncengan dengan laki-laki lain. Nah, itu seandainya berboncengan itu hanya karena ingin cari istilahnya nunutan itu gimana, Beb? Masalahnya gini, saya itu seorang buruh karyawan, saya sudah sama suami berangkat tuh selalu bareng. Nah, kalau pulang itu kadang saya menyelesaikan pekerjaan harus lembur. Nah, terus kalau ada kejadian seperti itu, suami saya justru mencarikan boncengan gitu. Jadi tidak hanya membiarkan, tapi justru mencarikan boncengan. Lah itu suami cuma yang soleh itu ya. Itu cuma sekedar anu apa? Karena di rumah saya punya ibu, yang ibu mertua saya sudah istilahnya jempo gitu. Jadi suami saya harus ngurus ibunya, yang menolong ibunya. Terus saya daripada nanti suami saya jemput, itu nanti saya disuruh cari boncengan. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, masalah gini, saya punya ponakan laki-laki, sekarang sudah kuliah semester 2 kalau tidak salah. Itu anaknya pendiam, Beb, tidak kenal sama cewek semula. Terus ibunya gini, Anton ki, namanya Anton, Beb. Katanya enggak pernah kenal cewek. Ada terus, Mas Anton di sini? Saya bilang gini, ora apa-apa, Beb. Saya dulu belum ngaji di sini, Beb. Waktu saya memberikan apa istilahnya masukan sama ponakan saya. Ora apa-apa, Beb, pacaran, Gu. Anu apa memperda apa itu, Gu, nyelidiki le, Gu, pertimbangan gitu. Yang penting pokoknya jaga diri, saya bilang gitu, Beb. Lah, sekarang itu ponakan saya itu kalau berangkat kuliah malah dihampiri cewek. Lah itu dosa saya tuh banyak enggak, Beb, seperti itu. Terus saya harus gimana untuk istilahnya meralat dosa-dosa saya yang menyuruh ponakan saya pacaran itu, Beb. Iya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sri membuat suasana majlis ini bercahaya. Makasih, cakep pertanyaannya. Hukum berjabat tangan dengan yang bukan muhrim itu kan haram, ya. Hukum berboncengan dengan lawan jenis yang bukan muhrim itu juga haram di situ. Nah, terus gimana, Beb? Nah, nanti kalau pulang sendiri kan repot, gitu ya. Jangan pernah menghalalkan yang haram karena alasan-alasan yang baik. Ibu tadi yang anaknya dia tenggelamkan itu alasannya super baik, betul nggak? Alasannya super baik, pengen nyelamatkan anaknya biar anaknya nggak seperti dia, kan genah tenang tuh ya, genah itu alasannya. Iki cah cilik yang mati langsung swargo, nah aku kan kan gitu ya, seperti itu. Memang alasan ibu tadi betul, alasannya betul, niatnya betul, tapi caranya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya berita di Malang, masuk koran kok itu. Ada anak laki bunuh ibunya sampai kalau enggak salah dicemplungkan sumur barang itu. Iya. Ibunya padahal udah tua sekali di atas 60 tahun. Akhirnya ditangkap anak ini, ditanya, "Loh, kenapa kamu bunuh ibumu?" "Lah, aku cinta ibuku kok." "Loh, kamu cinta kok kamu bunuh, kenapa?" "Ibuku orang baik." "Loh, orang baik kok dibunuh, kenapa?" "Ya itu, tiap hari pergi pengajian, yasinan, solawatan, tapi ra mati-mati, rekoso uripe. Dadi mlebu surgane kesuwen, tak ewangi ben mlebu surga tak pateni. Tak ewangi ben cepet mlebu surga tak pateni." Ini kan juga niatnya super-super baik, tapi kan keliru carane kok dipateni. Paham ya? Jadi tidak bisa sesuatu yang haram jadi halal karena niat yang baik. Nah, Beb, terus pripun? Ya kalau memang belum bisa meninggalkan yang haram, belum bisa meninggalkan yang haram, ya karo nangis, "Ya Allah, itu so ya Allah," gitu. Ya kan? Kalau belum bisa meninggalkan yang haram, jangan terus dinikmati. "Wah, digoceng keseng kayak lumayan, luwih ganteng timbang bojoku." Kurang ajar. Guyon, Mbak, guyon ini biar apa teman-teman yang lain tuh, bukan jenengan. Ya tambah gitu. Nah, itu bisa jadi sebab bahaya. Asalnya kan biasa. Asalnya biasa. Lama-lama jadi tidak biasa. Akhirnya jadi luar biasa. Namanya setan itu ada di dalam tubuh, bukan di luar tubuh saja. Di luar tubuh ada, di dalam tubuh jauh lebih banyak. Karena setan ngalir di darah kita, dan setan ngalir di darah pria yang memboncengkan ibu tadi itu juga ada setannya, bukan manusia yang aman dari setan. Lawang namanya wali aja itu masih digoda setan, apalagi model-model seperti kita kan setannya banyak. Dan diharamkan sama Allah kan jaga nih, jangan sampai nanti kesetanan. Sebab setannya sudah ada, mudah kesetanan. Dan terus solusinya bagaimana, Bib? Ya doa, minta sama Allah. Ibu bisa naik motor? Bisa. Trauma, pernah jatuh, pernah kecelakaan, bisa naik sepeda ontel? Jauh, ya. Suaminya masih bisa jemput? Masih bisa. Bisa minta tolong orang untuk jaga ibunya suami kalau pas pengen jemput? Bisa. Ya itulah solusinya. Betul, betul. Iya, jawab harus gitu orang. Awas, tinggalkan. Oh, enggak, bukan begitu. Kita harus jelaskan hukumnya begini. Carikan solusi. Kan kita pahami juga, mungkin kan malam kalau enggak ada yang nganter orang laki nanti terus pulangnya bagaimana? Ini kan wujud sayangnya suami. Memang sayang suaminya. Cuman mungkin kan belum tahu ilmunya, belum tahu ilmunya. Yang mumet itu saya kalau ditanya Ibib, kerja saya ojek. Wih, itu yang saya kalau mumet ditanya gitu, Bib, saya ditanya ngojek, terus bagaimana? Kalau saya ditanya itu kan ngojek gitu, ya rodok ngakali titik. Cepak no tas sing rodok gede, gerseng ngojek. Kepeksa cewek, golek sing lanang, aja mbok sing aja tambah ana ayu. Ayo, Mbak, lho kurang ajar. Ya kan? Kalau kepeksa yang gonceng itu perempuan, kayak ana tas sing go wedi penghalang seperti tembok begitu ya, karo atimu nangis, ya Allah, gek ndang tekan gitu ya. Sama sedih gitu, sedih kok aku gonceng kayak wong wedok. Pokoknya jangan merasa senang bahagia, enggak seperti yang nom-nom tambah wah, asik. Ombak ini jalannya berlubang, Mbak ya, gocekan sing rapat yo, Mbak. Ini Mbak kurang ajar, wis rezeki ini haram-haram goblok begitu kan. Goblok haram. Cukup jelas ya, Bu ya, untuk yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan menarik loh nih. Memang nih banyak bapak-bapak, ibu-ibu rodok ngladrah akhir zaman ini. Ngapunten. Karena kekurang tahuannya ya. Kalau ada anak muda pendiam, enggak dekat sama perempuan dianggap orang aneh. Ya, terus kurang perhatian. Kue ki wong lanang, wis kuliah, kok urung duwe pacar. Kasihan deh lu. Ini aneh. Tahu ada anak perempuan anteng di rumah, khusyuk. Jadi wong wedok kok ora tau ngomong karo wong lanang. Sok bener prabi karo sapa kowe? Sono gak golek kenalan gitu kan. Kan kadang seperti kadang atau sering yang begini nih. Sering kan? Nah, tapi dulu belum ngaji, kan enggak ngerti hukumnya. Betul? Setelah ngaji kan tahu hukumnya. Terus gimana? Dulu saya ngajari pacaran, Bib. Sekarang kok tambah bendinut, bukan ngampiri cewek dia, diampiri ceweknya. Berarti ponakan ibu manusia super. Luar biasa, sehingga saking setianya ini sang wanita sampai mau menjemput sang pria. Ini berarti kan wanita yang apa solihah? Ya urung tentu. Insya Allah nanti jadi orang yang solihah kan begitu. Tapi masih melakukan dosa kan ini. Terus bagaimana? Ya ibu ngomong saja, santai. Nak, ya. Jane iki aku sak bare sinau lagi ngerti. Pacaran ki haram, nak. Jadi dhisik aku ngongkon-ngongkon kowe iki saiki tak cabut yo no iso ojo yang-yangan radio saiki tak rapike. Paham Bu ya? Ojo wis penak kowe tetep pacaran aku selama lu tanggung jawab yo nak yo ngapura. Akhirnya saya ngomong bahasa Jawa to Bu, tuh protes tuh yang di TV itu. Ya kalau masih pacaran saya tidak tanggung jawab lo ya. Ini saya dulu mah ngasih tahu kamu karena saya enggak ngerti, saya belum belajar. Sekarang saya sudah belajar. Jadi ya tolong kamu jangan pacaran. Kalau bisa nikah aja, tak omong ke ibumu. Saya sampaikan ibu kamu pengen nikah, enggak usah bingung. Butuh lamaran tak ewangi. Rakyat tak jual ke gelang kalong me bulekmu budemu misalnya begitu ya. Dengan kesungguhan seperti itu nanti insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ibu? Jangan dipikirin terus. Stres tambah. Kuwi nggar gojekan aku untuk dosa nih. nyenggol untuk dosa nih, ngambung saya meneh. Wah itu nanti repot kan ya, lama-lama ibu jadi stres. Santai saja ibu ya, sama-sama. Boleh dua orang lagi, tidak apa-apa ibu-ibu apa? Sudah terlampau malam atau masih pengen ngobrol-ngobrol? Tambah lagi boleh ya, yang berkudung kuning di belakang ibu-ibu. Habis itu satu bapak-bapak, dua ibu, dua pak, bapak. Ya, estafet. Jadi pak, kalau pakai tanya jawab gini, jenengan seneng atau enggak seneng? Seneng ya? Ya. Pakai tanya jawab terus atau cukup Jumat ini? Terus. Saya kasih tahu ya, yang bertanggung jawab yang gondrong itu. Itu kalau disuruh nyiapin mic wireless untuk tanya jawab suka lupa. Ya suka lupa. Jadi Jumat depan yang datang rodo awal langsung Mr. Gondrong yang ganteng itu ditanya Nikendi wis mbok cepake apa urung. Setuju? Ya, yang mau ngepek mantu boleh. Aja mbok soteng ibu-ibu. Yang mau ngepek mantu boleh terus di zoom satu-satu itu. Silakan Bu. Assalamualaikum Bik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Indah dari Suruh Kalang. Dari? Suruh Kalang. Suruh Kalang itu mana Bu? Dari Karanganyar ya? Jatan gitu aja. Ini Bik masalah sholat hajat. Kemarin itu di Al-Hidayah sama Habib Alwi ya pagi. Terus kalau gak salah masalah ini, sehabis dua rakaat salam itu bangun lagi terus mau ada sujud, itu niatnya itu pakai usuli apa gitu Bib? Saya soalnya sambil bekerja jadi nggak begitu dengar gitu maksudnya. Habis salam dua rakaat itu terus bangun lagi ada sujud, yang baca doa sujud tambah yang rebanatnya 10 kali sama selawat 10 kali itu aja. Itu niatnya apa itu yang mau sujud lagi itu? Itu aja. Jazakumullah. Pernah dengarkah Mas Idik? Yang muter setelan Al-Hidayah itu masih di situ. Jadi yang patut menjawab beliau. Nah kadang tuh repotnya ini ya, kru-kru Al-Hidayah ini bisanya muter tapi gak denger kan. Ayo ngaku. Saya sendiri belum pernah dengar kaifiah sholat hajat yang begitu. Tadi kan diterangkan sholat hajat Setelah salam sholat hajat dua rakaat, setelah salam berdiri takbir lagi, Allahu Akbar, langsung sujud sekali, kemudian baca doa sujud, Rabbana atina 10 kali, Rabbana atina 10 kali, sholawat 10 kali, terus duduk, kemudian salam, enggak pakai atahiyat, terus salam. Yang pengen saya garis bawahi begini, kenapa tadi diajarkan begitu? Banyak orang yang salah, banyak orang itu kalau habis salam, habis zikir, kemudian langsung sujud doa gitu kan? Nah, itu sujud yang begitu tidak ada kaifiahnya. Jadi kalau mau sujud itu memang harus berdiri dulu, takbir, kemudian sujud. Bukan habis salam, duduk-duduk, zikir, terus sujud. Nah kalau niatnya cuma mau nyium lantai, gak apa-apa. Tapi kan kebanyakan niatnya bukan mencium lantai, niatnya mau doa sambil sujud. Nah kalau mau doa sambil sujud, yong adekose. Berdiri dulu. Nah memang sujud itu harus ngadek sih, terus suruh berdiri untuk apa? Suruh sujud untuk menghinakan di diri, maksudnya dari situ. Nah kalau linggih terus sujud kan ketok malas, malesan nih hikmahnya ya, hikmahnya. Tapi kalau hukumnya memang gitu, harus berdiri, takbir, kemudian sujud, niat sujud doa itu. Itu. Nah, saya mau ngajari Ibu kaifiah salat hajat, yang lain mau? Iya, Bu. Nah, buat yang lain juga yang punya hajat apapun, sholat hajat dua rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Gampang toh? Selesai itu salam, setelah salam baca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuman di situ toh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil. 450 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Tidak putus, tidak boleh putus. Jangan nanti dapat 50, Bu, ya Pak. Aduh. Makanya ngomong dulu sama suaminya. Suamiku, aku akan berdoa untuk hajat kita. Jadi izinkan aku jangan dipanggil-panggil dulu sampai selesai doaku ini. Handphone matikan, kamar kunci, kemudian harumkan ruangan, semprot yang wangi-wangi. Tadi itu Mbah Umar naik mobil saya, di situ ada pengharum dupa seperti ini. Mbah Umar nanya, "Ini apa?" "Ini bat ukup." "Oh, abipe ki seneng sing wangi-wangi ngene ki yo. Dadi ben didungakke malaikat terus yo." Jadi kalau kita harum, ruangan harum itu nanti didongani para malaikat. Buat harum rumahnya, kamarnya, tempat kita doa diharumkan, badan kita yang harum, terus sholat hajat. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Selesai itu angkat tangan minta, jalankan itu selama 7 hari berturut-turut. Insyaallah hajatnya apapun akan langsung kok kabul. Harus yakin, kalau enggak yakin enggak kabul. Jadilah jenengan yakin, minimal yakinnya seperti saya. Saya tuh yakinnya masih cetek. Jadi saya punya keyakinan pokoknya secepat mungkin itu harus selesai, kan begitu ya. Nah, jenengan juga kalau punya hajat harus punya keyakinan yang seperti itu. Ditipu ya, jelas ya. Bapak satu siapa? Bentar, saya pilih yang kira-kira wajah-wajah rodok langka. Nah, punten, ini kan banyak yang nanya. Saya tertarik sama-sama pakai kacamata, Pak, tapi yang di belakang jenengan dulu ya. Nah, itu soalnya wajahnya rodok unik. Insyaallah, silakan mic-nya. Jenengan, Mas. Nggih. Ya. Ini. Nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan dari Palur. Iya, Mas Sofyan dari Palur, Ibu. Karanganyar ya. Sukoharjo. Palur Sukoharjo. Iya, yang kanan jalan. Kan ikutnya Mas Sulam. Oh, ini ikutnya Sukoharjo. Belot ini, Bu. Ternyata Palur itu seberang jalan sama seberang jalan beda madhab ya. Iya. Yang satu Karanganyar, satu Sukoharjo. Ji, monggo. Itu dua pertanyaan, Bib. Yang pertama, itu tadi yang ungkapan Bib Novel yang menyatakan bahwasanya ketika jenengan di Jalan Slamet Riyadi memberikan uang 500 dan apabila dari ibu yang tadi mendoakan, otomatis jenengan enggak dapat pahala. Itu tolong diperjelas maksudnya. Sip. Itu yang satu. Terus yang kedua, karena bahasan ini banyak yang muncul dari berita tadi, saya juga akan tanya yang mana saya juga dapat pandangan dari film juga, terutama dari televisi. Tapi ini film. Iya. Yeah. Walaupun ini saya kira juga. Judul filmnya apa? Ya, enggak, cuma hikmah di belakangnya. Begini, Bib. Di film itu ada seorang preman, Bib. Premannya preman kota, bukan preman desa. Jadi kalau preman kota itu kan dosa dari kecil sampai yang gede semuanya sudah dilakukan, kan gitu. Terus pada akhirnya si preman itu kan bertaubat. Dan dia melakukan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Tapi di antara beberapa banyak dosa, dia ngakui bahwa urusan dia, pertaubatan dia itu hanya dia dan Allah, dan dia yakin bahwa dosa-dosa yang telah dia taubati itu insya Allah diterima oleh Allah. Tapi ada satu dosa yang sampai pada endingnya itu dia belum ketemu jawabannya, karena dia pernah melakukan dosa apa ya? Maaf. Doa perzinahan dengan seseorang perempuan yang mana perempuan itu ditinggalnya. Dan perempuan itu punya anak. Terus dia sampai hari itu ketika tobat, sampai pada akhirnya dia belum bisa ketemu sama orang yang didolimi, perempuan yang didolimi, dan anak yang tidak diurus. Terus itu urusan belakangnya gimana dan harus gimana, Bu? Oh ya, ini jadi pertanyaan tentang film, Bu, ya. Oke. Masalah orang sedekah. Kalau ada orang sedekah kepada kita, Atau kita memberi sedekah pada seorang. Misal saya tadi ngasih ibu-ibu yang minta-minta tadi kan, uang 500 rupiah. Itu kan saya dapat pahala dari Allah kalau saya ikhlas dan diterima Allah. Gitu kan? Diterima sama Allah, dapat pahala. Nah kemudian orang itu mendoakan saya, semoga rezeki jenengan begini, begini, begini, begini. Para ulama, orang-orang soleh itu mengajarkan, kalau ada orang yang begitu, jawaban, beri jawaban juga, semoga kamu dapat yang sama. Artinya kita ikut mendoakan. Kenapa? Khawatirnya sama Allah dikasih pahala, ya doanya itu pahalanya. Paham? Jadi pahalanya itu ya doanya itu, dia mendoakan kebaikan itu pahala sedekah kamu. Nah saya mau tau, masuk ganjarannya mung domono gitu. Saya pengen yang langsung dari Allah gitu. Nah ulama pengen yang langsung dari Allah. Jangan sampai yang langsung dari Allah ini hilang. Jangan sampai yang langsung dari Allah hilang. Makanya ketika didoakan baik oleh peminta-minta, kita juga mendoakan semoga kamu juga dapat yang sama. Artinya doanya peminta ini kabul, doa kita juga kabul, dan Allah juga akan tetap ngasih pahala. Itu dari sisi warok atau kehati-hatiannya orang-orang soleh, dan mereka terus berupaya merendahkan diri kepada Allah, minta ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup jelas? Yang kedua, kalau ada orang zina terus meninggalkan wanita yang dia ajak zina, pertobatannya bagaimana? Ya kalau dalam syariat Islam memang orang zina kalau udah menikah kan dihukum rajam, gitu toh. Itu yang berhak menghukum rajam hanya pemerintah, bukan orang yang lain. Nah sedangkan pemerintahan kita hukumnya kan berbeda, tidak seperti itu. Ya tidak seperti itu. Makanya ya kita ikuti hukum yang ada. Hukum yang ada bagaimana diikuti. Nah jangan diumumkan ke masyarakat, aku mbiyen zina, aku saiki tobat. Jangan. Kalau memang ada orang pernah zina, ya tobatnya justru tutup aibmu. Tutup aibmu, jangan umum-umumkan ke orang. Dah minta ampun malam hari, siang hari sama Allah, ya Allah ampuni dosa saya berbuat zina. Nah wanita itu bagaimana? Wanita itu berbuat zina berarti dia sama-sama dosanya. Ya sama-sama dosanya. Lah terus anaknya bagaimana? Bukan anak jenengan. Namanya anak itu kalau dari pernikahan, kalau dari perzinaan itu walaupun darahnya biologis memang kamu gitu kan ya, yang menghamili kamu, tapi secara syariatnya Allah Ta'ala itu bukan anakmu. Kamu gak ada hubungan dengan anak itu. Seandainya anak itu perempuan, bahkan kalau anak itu perempuan dan ibunya tidak dinikah setelah itu, anak itu boleh dinikah oleh orang yang menghamili ibunya tadi. Kenapa? Itu bukan anaknya, itu orang lain. Tapi itu anak ibunya, karena yang mengandung ibunya, ya, ngurusi ibunya, itu jadi anak wanita yang mengandung tadi. Itulah bedanya nikah dengan zina. Ya, seorang pria bisa mendapatkan anak ini jadi nasabnya berkat nikah. Kalau dia enggak mau nikah, maka Allah enggak memberikan nasab itu kepada sang ayah, nasab itu diberikan kepada sang ibu, kan begitu. Nah, terus bagaimana tanggung jawabnya? Ya tanggung jawabnya yang ngajak orang itu tobat. Kamu tobat ya, minta ampun sama Allah. Kita ini dulu dosa, ya. Terus bagaimana lagi? Lah kalau mau sedekah sama anak hasil zinanya ya boleh toh ya. Sedekah pada orang lain bukan siapa-siapa. Sedekah. Terus wujudnya apa? Ya ajari jangan sampai anak itu jadi seperti ibunya atau seperti pria yang menghamili ibunya tersebut, alias dia yang berbuat zina. Ajak di pengajian, arahkan yang baik. Kadang ada orang tua yang rada aneh. Anak saya mau saya kumpulkan dengan orang-orang yang rok mini. Kenapa? Bentra kaget. Biar terbiasa. Kuwi sing kaget-kaget ki mergo ora tau ndelok. Lah ini ngawur ini. Yang kumpul dengan yang begitu-begitu nyatra kaget tapi bablas. Enggak kaget tapi kebablasan. Itu udah banyak bukti. Makanya jangan berpikiran seperti itu. Cukup demikian. Ini jam 10:30. Insyaallah manfaat. Terakhir pengumuman dari saya, bagi yang ingin ikut andil untuk membereskan pembelian tanah di samping majelis ini, bisa langsung menyerahkannya kepada saya atau bisa ditransfer via BCA dengan nomor rekening 015 209 2154. 4. Lebih jelasnya, boleh SMS langsung ke nomor XL saya 0819 0419 04546 111. Saya ulangi, 0819 0419 04546 0454 6111. Nah, saya meminta doa besok subuh, ba'da subuh saya mau bertolak ke Hong Kong sebentar. Ya, Sabtu berangkat, Minggu ceramah, Senin pulang. Dari Hong Kong mau langsung ke Kalimantan. Insyaallah Rabu sore sudah ada di Majlis Ar-Raudhah, pengajian seperti biasa. Jumat malam juga insyaallah ngaji seperti biasa. Kalau saya tidak salah info, Jumat depan kalau selo Mbah Umar pengen main ke Majlis Ar-Raudhah. Ya, pengen main ke sini Mbah Umar Tumbu. Kemudian yang kedua, bagi yang berminat beli buku-buku saya, khususnya buku saya yang saya terbitkan pertama kali, saya buat penerbitan Taman Ilmu yang berjudul Mana Dalilnya Satu. Ya, Mana Dalilnya Satu, bisa cari di depan sana. Insyaallah itu yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman di Hong Kong yang lagi lihat tayangan ini, jika berminat ikut andil, silahkan saja nanti kita ketemu di Hong Kong insya Allah dalam keadaan sehat wal afiah. Untuk semua yang sudah ikut andil, semuanya doa saya sama, tidak dibeda-bedakan. Yang ngasih besar maupun yang ngasih kecil, semua kan niatnya besar, gak ada niatnya ke kecil. Jadi semua itu gak ada yang kecil dalam pandangan saya, semuanya semua besar. Makanya yuk kita doakan yang sudah bisa memberi maupun yang belum bisa memberi, tapi niat, ya niat semoga semuanya itu mendapatkan jatah akhirat dari majlis ini ila yaumil qiyamah, dan juga menjadi sarana mendapatkan kemudahan urusan dunianya ila yaumil qiyamah anak turunan. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teruntuk semua yang nitipkan doa di sini, entah yang minta doa kesembuhan, hajat, kemudian mungkin untuk keluarga yang sudah meninggal dan lain sebagainya, semoga berkat surat Al-Fatihah yang atau yang ujian, ya yang lagi sekolah ujian, semoga dengan berkat surat Al-Fatihah yang kita baca bersama-sama, yang punya hajat-hajatnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ujian diberikan kemudahan dan hasil yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga khususnya yang hadir di majelis ini, anak-anaknya yang lagi ujian diberi kelulusan dan nilai yang tertinggi. Amin Allahumma amin ala hadzihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu doa khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Jambi, di Rio, yang sekarang lagi dilanda asap, ya, musibah asap. Semoga oleh Allah semuanya dijaga dari berbagai macam penyakit yang ditimbulkan oleh asap tersebut, dan semoga Allah menjauhkan saudara-saudara kita dari keburukan asap tersebut, dan semoga segera diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan udaranya bersih sebersih-bersihnya dan sehat sesehat-sehatnya. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman, hadirilah tablik akbar, rotib dan solawat menjalin kebersamaan umat bersama Habib Umar Mutohar Semarang, Habib Zainal bin Nu al-Haddad, Habib Syah bin Nu al-Haddad, Habib Alwi bin Nu al-Haddad, Habib Abdullah bin Umar As-Segaf, dan para kiai, ulama, serta umaro hari Senin 17 Maret